Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Khana fid din azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan mengambil faedah dari keterangan para ulama dari tafsir surat Al-Hujurat sampai kepada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang mereka yang memanggil engkau min wara'il hujurat, dari luar kamarmu, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar kamar, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la yaqilun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang adab yang berikutnya dari adab-adab Islamiyah yang berkaitan dengan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan untuk memanggil Nabi dari luar kamar. Adab yang pertama berkaitan dengan apa? Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak boleh meninggikan suara dan tidak boleh memanggil dengan panggilan yang apa? Sebagaimana memanggil yang lainnya, sebagaimana memanggil para sahabat yang lainnya. Yang ketiga ini berkaitan dengan memanggil Rasulullah SAW dari luar kamarnya. Mereka itu yang memanggil engkau wahai Nabi dari luar kamar, sebagian besar mereka, kebanyakan mereka itu la yaqilun, tidak berakal. Apa maksudnya tidak berakal di sini? Gila atau bagaimana? Tidak berakal di sini bukan hilang akalnya. Bukan, yang dimaksud di sini akalnya adalah bukan aqlu taklif, tapi aqlu rusd, tidak berpikir, tidak di atas kebenaran, tidak di atas petunjuk maksudnya. Tidak berakal. Jadi tidak berakal itu ada dua. Akal itu ada akalut taklif, akal yang berkaitan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya harus berakal. Apa di antara ibadah yang harus berakal? Ya semuanya ibadah harus dengan apa? Berakal. Salat misalnya, syarat sahnya salat adalah apa? Harus berakal. Tapi ini akalnya akal apa? Akal taklif. Artinya yang tidak berakal, yang gila, yang hilang akalnya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya karena dia tidak punya niat, tidak punya maksud dari ibadahnya. Adapun akal yang dimaksud di sini adalah akal yang berkaitan dengan rusd, berkaitan dengan di atas hidayah atau tidak di atas hidayah, di atas petunjuk atau tidak di atas petunjuk, bukan akal yang kaitannya dengan taklif. Adapun akal yang kaitannya dengan taklif, ya orang yang tidak berakal, ya tidak, orang yang gila itu tidak dikatakan dosa. Orang yang gila mendapatkan dosa atau tidak? Tidak dikatakan mendapatkan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalam an salasa, diangkat pena dari tiga orang, di antaranya dari apa? Anil majnun hatta yufiqah, dari orang yang gila sampai dia itu kembali akalnya. Sehingga bukan yang maksud ini orang yang gila, bukan. Kalau orang gila malah tidak dosa. Tapi di sini orang yang tidak punya akal, artinya akalnya tidak digunakan untuk menjalankan yang benar, tidak mau digunakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meskipun sudah tahu namun dia itu tidak mau berpikir, dan tidak mau menggunakan, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, larangan untuk beradab kepada Nabi, ya, larangan dari tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan aktsaruhum, sebagian besar mereka. Berarti semuanya atau tidak? Tidak semuanya. Ini berkaitan dengan ada sebagian kaum, ada beberapa orang yang datang ingin menemui Nabi. Beberapa orang, sekumpulan orang datang ingin menemui Nabi. Di antara mereka itu ada yang apa? Memanggil Nabi dari luar kamarnya. Tidak menunggu Nabi keluar, tapi apa? Memanggil Nabi dari luar kamar, dipanggil. Maka ini yang tidak beradab. Tapi tidak semuanya. Sebagiannya, maka Allah mengatakan aktsaruhum, sebagian besar mereka itu tidak berakal. Dan di sini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menghukumi orang. Tidak disamaratakan semuanya. Tapi kalau memang harus dipilah-pilah, harus dipilah-pilah. Jangan disamaratakan. Begitu pula dalam mengatakan semuanya salah. Ini berbahaya. Ketika mengatakan semuanya berarti tidak ada pengecualian. Semuanya kafir berarti tidak ada pengecualian. Negeri negeri kafir misalnya, istilah begitu, istilah yang berbahaya. Mengatakan ini zaman jahiliyah, ini bahaya. Karena menghukumi apa? Seluruhnya jahiliyah. Padahal memang ada tidak sifat-sifat jahiliyah di masa ini? Ada, di zaman ini ada sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat yang itu ada di zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada. Namun kalau dikatakan zamannya zaman jahiliyah, ini berarti apa? Telah menghukumi berlebihan. Karena semuanya jahiliyah, tidak ada pengecualian. Atau mengkafirkan secara keseluruhan dan tidak ada pengecualian. Maka ini berbahaya. Ikhwan fiddin azanallahu ayyakum. Maka seseorang harus hati-hati dalam menyebutkan ini seluruhnya atau tidak seluruhnya. Harus berhati-hati ketika menetapkan sesuatu hal, apakah ini mengenai seluruhnya atau tidak mengenai seluruhnya. Seluruhnya salah atau tidak seluruhnya salah. Ini bukan perkara yang kemudian sembarangan orang untuk menyampaikannya. Baik. Fana fiddin azanallahu iyyakum, maka dari ayat ini kita mengambil beberapa faedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah tercelanya orang yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicela di sini. Dikatakan la ya'kilun, orang-orang yang memanggil Nabi dari luar kamarnya, mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Berarti dicela atau tidak? Dicela. Karena sebab tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya akal. Oh, akal itu juga penting. Meskipun tidak boleh didahulukan dari wahyu, tetapi akal itu juga perkara yang diperhitungkan, yang memiliki kepentingan. Sehingga seseorang harus menjadikan akalnya itu pada tempatnya, menjadikan akalnya pada tempatnya, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar manfaatnya, sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk berpikir dan untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, untuk memikirkan apa akibatnya dari kalau saya melakukan begini, apa akibatnya, difikirkan terlebih dahulu. Ini diantara fungsi dari akal. Sehingga orang yang tidak menggunakan akalnya dengan benar, sehingga dia itu tidak berpikir sebelum melakukannya, sehingga tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sini sebagai orang yang tidak berakal. Kemudian di sini juga ada kehati-hatian dalam berbicara, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan aktsaruhum la yaqilun, bukan mengatakan seluruh mereka tidak berakal, tidak mengatakan seluruhnya, tapi sebagiannya, karena memang kenyataannya bukan seluruhnya. Baik. Ikhwan fil din azanallahu iyyakum, juga di sini secara tersirat itu ada keutamaan seseorang itu tidak terburu-buru. Mestinya ketika hendak bertemu Nabi, apa yang dia lakukan? Menunggu Nabi sampai keluar. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyepelekan sahabat-sahabatnya atau orang yang datang kepadanya. Siapa saja bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus melalui asisten, tidak ada asisten. Langsung yang mau ketemu tinggal ketemu. Mau bertemu Nabi tinggal bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang khusus yang harus dilalui dahulu untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu, yang siap melayani kaum muslimin yang datang kepadanya. Namun harus beradab. Jangan masih di luar rumah sudah memanggil-manggil namanya. Nah, disuruh keluar. Tapi tunggu sampai nanti Nabi sudah keluar. Karena pasti Nabi SAW kalau tahu dan beliau punya waktu dan beliau memang ada kesempatan, pasti beliau akan melayani. Tidak mungkin beliau akan menyia-nyiakan atau menyepelekan atau merendahkan orang yang memerlukan bantuannya. Beliau selalu membantu, senantiasa siap membantu apa yang bisa beliau bantu kepada kaum muslimin. Namun orang-orang itu tidak sabar, terburu-buru sehingga belum keluar sudah dipanggil. Nah, ini di sini ada pelajaran apa? Secara tersirat di sini ada anjuran untuk apa? Anjuran untuk sabar. Anjuran untuk tidak terburu-buru. Nah, dan ini akhlak yang mulia dari akhlak-akhlak Islamiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya bahwa pada dia ada dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-hilm wal anah, sikap lembut dan sikap tertata, tidak terburu-buru, ditata. Dia melakukannya dengan tidak terburu-buru. Dia melakukannya dengan dia persiapkan sebelumnya. Tidak asal melakukan, tidak asal berjalan, tapi tidak asal bertemu, tapi dia persiapkan. Ya. Tidak terburu-buru. Ini sikap yang mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhlak-akhlak yang lainnya dari akhlak Islamiyah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mestinya berakhlak dengannya. Seperti apa lagi? Sifat malu. Itu akhlak yang mulia atau bukan? Akhlak yang mulia. Berakhlak dengannya. Nah, tanamkan akhlak malu pada diri kita. Akhlak tidak terburu-buru, akhlak yang berkaitan dengan lembut, kelembutan, akhlak yang berkaitan dengan tidak sombong, tidak berdusta, tidak berbuat zalim, tidak merendahkan orang lain. Ini semua akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan dalam banyak nusus dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak-akhlak yang kaum muslimin apalagi ahlu sunnah wal jamaah ini harus betul-betul memperhatikannya dan berakhlak dengannya. Dan jangan dianggap sebagai perkara yang remeh. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis innama bu'itsu, beliau mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang berakhlak mulia, dengan akhlaknya dia bisa melampaui orang-orang yang senantiasa sholat malam dan puasa pada siang harinya. Bisa melampaui orang-orang yang beribadah, yang banyak beribadah dengan akhlaknya. Dan sebaik-baik mukmin keimanannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Oleh karena itu khana fiddin azanallahu yakum, di sini ada akhlak yang mulia yang kita berusaha untuk memiliki sifat itu. Sikap sabar, tidak terburu-buru. Kenapa harus terburu-buru? Siapa yang mengejar? Siapa yang menyuruh terburu-buru? Lakukan dengan rapi, dengan ditata, dengan tertata. Ketika sholat, terburu-buru atau tidak? Tidak perlu terburu-buru. Persiapkan dulu sholat, wudu di rumah. Nah, berwudu di rumah disunahkan. Kalau sholat wudunya di mana? Di rumah. Kemudian pakai baju yang rapi, malu mau bertemu dengan Allah, seenaknya bajunya. pakai baju yang bagus, pakai baju yang rapi, persiapan yang sebagus-bagusnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ketika keluar rumah berjalan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikumus sakinah." Kalau kamu sudah mendengar iqamah, maka berjalan dan jangan terburu-buru. Berjalan dengan tenang. Loh, nanti ketinggalan. Meskipun harus ketinggalan, tetap tidak terburu-buru. Nah, jangan sampai masuk masjid, Allahu Akbar, masih bernafasnya masih kencang karena saking terburu-burunya. Nah, daripada terlambat, ya kalau kepengin tidak terlambat, persiapannya yang awal. Jangan kalau sudah apa? Sudah iqamah baru siap-siap, ya itu bisa terburu-buru. Coba persiapannya tadi setengah jam yang lalu. Ketika sebelum azan dia sudah persiapan. Maka apa? Dia bisa berjalan dengan tenang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya dari urusan-urusan yang ada dalam urusan dunia dan akhirat itu dilakukan dengan apa? Tidak terburu-buru. Dilakukan dengan tertata, dengan rapi, dengan baik. Ini merupakan akhlak yang dianjurkan. Ini tersirat karena di sini orang-orang yang memanggil Nabi dengan suara memanggil Nabi dengan suara keras supaya Nabi keluar dari kamarnya karena ingin bertemu, ini dia terburu-buru dari celah sebagai orang yang tidak apa? Tidak berpikir. Dikatakan sebagai orang yang tidak berpikir. Maka orang yang berpikir menunggu. Kalau perlu persiapkan dulu mau ketemu Nabi. Mestinya apa? Iya, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, mau menemui orang yang mulia. Kita menghormati orang yang mulia juga. Maka tidak terburu-buru adalah sifat yang dianjurkan dalam agama kita. Begitu pula sifat-sifat yang lainnya atau akhlak-akhlak yang lainnya, itu perkara yang penting yang dianjurkan dalam agama kita untuk seorang itu berusaha untuk berakhlak dengannya. Terkadang ada yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak tadi, terkadang ada yang belum diberi. Maka yang belum diberi latihan. Ada orang yang memang insya Allah sejak kecil memang sudah memiliki watak apa tidak terburu-buru, sabar. Maka kalau yang sudah mendapatkan sifat seperti ini dijaga. Dijaga dari lingkungan yang jelek supaya sifat tadi tidak hilang. Kalau yang belum memiliki maka latihan. Dengan berlatih seorang bisa sabar. Dengan berlatih seseorang bisa apa? Bisa kemudian memiliki sifat tidak terburu-buru. Nah, Khana fi din azanallah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Afwan di sini malah tersebut sudah ya. Dalam ayat berikutnya sudah tersebut. Walau annahum sabaru, seandainya mereka itu sabar. Ini anjuran untuk apa? Anjuran untuk sabar. Seandainya mereka sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau wahai Nabi keluar dari rumah. Sampai engkau keluar menemui mereka. Seandainya mereka itu sabar, tidak usah memanggil-manggil dari luar rumah. Lakana khairal lahum, tentu itu lebih baik. Tentu itu lebih baik bagi mereka. Namun mereka tidak sabar. Padahal kalau sabar dapat apa tidak? Dapat. Jangan disangka kalau sabar nanti enggak dapat. Dengan sabar orang itu akan mendapatkannya. Dengan sabar orang itu insya Allah akan mendapatkannya kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk apa? Untuk mendapatkannya. Tapi kalau tidak sabar belum tentu mendapatkannya juga. Kalau tidak sabar belum tentu mendapatkannya pun kalau berhasil, tapi tanpa sabar biasanya hasilnya tidak baik. Maka dilakukan dengan sabar, dengan bagus, dengan tidak terburu-buru. Nah, dan di sini ada anjuran untuk bersifat sabar dan juga menunjukkan bahwa sabar itu dengan sabar itu seorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikatakan di sini seandainya lau annahum sabaru, seandainya mereka itu yang ingin bertemu dengan engkau wahai Nabi, yang mereka itu manggil-manggil dari luar, seandainya mereka tidak manggil-manggil, seandainya mereka sabar di luar menunggu engkau keluar, lakana khairan lahum, tentu akan lebih baik dan pasti mereka pun akan bisa bertemu dengan engkau. namun mereka tidak, sebagian besar mereka tidak sabar. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan apa? Ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun serta maha penyayang. Ketika menyebutkan tentang mereka yang berbuat salah, berbuat tidak beradab, Allah tutup ayat ini dengan maha pengampun dan maha penyayang. Apa maknanya? Artinya meskipun mereka itu seperti itu, namun ternyata Allah mengampuni mereka. Menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Meskipun mereka itu melakukan yang seperti itu, meskipun mereka itu tidak sabar dan terburu-buru, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhir-akhir ayat, terutama kalau ada asma wa sifat, ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu di sana ada istilahnya al-fawaid al-maslakiyah atau al-faidah al-maslakiyah, yaitu faidah dari nama-nama Allah yang digunakan sebagai penutup dari suatu ayat. Itu sesuatu yang bukan sesuatu yang disebutkan begitu saja tanpa ada faidahnya. Bisa menjadi ilmu tersendiri, bisa memberikan faidah tersendiri kalau seorang mau memperhatikannya. Nah, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan faidah tersebut, dia akan mendapatkan faidah yang besar dengan memperhatikan akhir ayat penutupnya, itu akan mendapatkan faedah yang besar. Di sini Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim setelah menyebutkan kesalahan, setelah mencela perbuatan tidak sabar, namun Allah menutupnya dengan maha pengampun. Berarti mereka itu meskipun tidak sabar, namun masih Allah berikan apa? Ampunan. Masih Allah berikan ampunan kepada mereka. Ini namanya al-faidah al-maslakiyah, yaitu samarah, buah dari apa? Dari keimanan kepada al-asma wa sifat, buah dari imannya seorang kepada asma wa sifat. Ini perkara yang penting, karena akan memberikan faedah tersendiri yang menunjukkan betapa maha pengampunnya Allah. Allah maha pengampun, sehingga orang jangan sampai putus asa. Meskipun berbuat kesalahan, jangan putus asa. Allah maha pengampun. Kalau dia mau bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Allah maha pengampun, sehingga tidak boleh seseorang itu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan faedah juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau yang lainnya, ya, ketika menyebutkan ayat-ayat yang dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan asma wa sifat yang menutup ayat tersebut. Seperti misalnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang membuat kerusakan di muka bumi. Innama jazaul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladziina taabu min qablu an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Di sini disebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, menentang Allah dan Rasul-Nya, kemudian berbuat kejahatan di muka bumi ini, mereka itu balasannya adalah diperangi, dipotong tangannya kalau mencuri, atau dipotong kakinya kalau berhak untuk dipotong kakinya, atau dibuang, diasingkan, ya, disendirikan di tempat yang sendiri misalnya. Ini balasan bagi beberapa orang yang berbuat kejahatan, ada balasannya. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum dia itu apa? Sebelum dikenai hukuman mencuri, sebelum ditangkap, sebelum ketangkap dia sudah bertobat. Dia dipenjara apa tidak? misalnya, atau dipotong tangannya atau tidak apa. Orang mencuri, sebelum dia tertangkap dia sudah bertobat, maka yang seperti ini dia tidak dipotong tangannya, tidak dipotong tangannya dan diampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan apa? Innal fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Fa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha apa? Maha pengampun dan Maha penyayang. Ayat ini menunjukkan, diterangkan oleh para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencuri kemudian dia itu bertobat, dan ini bertobat sebelum dia ditangkap. Sebelum dia dikasuskan dia sudah bertobat, maka apa? Dia tidak dipotong tangannya. Dan yang lain-lainnya dari beberapa ayat di sana, ada akhir-akhir ayat yang itu dari asma Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah sendiri. Sebagai penutup ayat itu akan memberikan faedah sendiri bagi orang-orang yang mau mentadabburinya. Namun di sini tidak boleh pula seseorang itu berlebih-lebihan memaksa supaya ada hubungan. Ya, harus tidak boleh dengan memaksakan, tetapi betul-betul dengan ilmu. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, tasebutlah, diminta kejelasannya, dicari kejelasannya. Kenapa demikian? Sebutkan hikmahnya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau engkau tidak demikian, maka dikhawatirkan dengan sebab engkau tidak melakukan apa bahasanya sekarang, klarifikasi gitu ya, atau meminta kejelasan. Kalau engkau tidak melakukan itu, dikhawatirkan engkau akan menyakiti orang dengan sebab menerima berita tersebut tanpa dicari kejelasannya, langsung bertindak. Dikhawatirkan dengan sebab itu akan membuat kezaliman, akan berbuat zalim kepada orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kamu menyesal setelah terjadi permasalahan sampai ada yang saling membunuh misalnya, atau saling memukul, atau sampai terjadi keributan, setelah itu baru menyesal. Maka jangan lakukan seperti itu, tapi minta kejelasannya dulu. Di sini ada adab yang Allah berikan kepada kita agar seseorang itu ketika datang berita, in ja'akum fasiq, datang orang fasik dengan membawa berita. Fasik itu apa? Fasik itu adalah orang yang huwa manin harafa fi dinihi wa aqidatihi wa muru'atihi. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Mustofa Al-Utsaimin, al-fasiq huwa manin harafa, orang yang menyimpang. Fi dinihi, agamanya menyimpang. Wa aqidatihi, dan akidahnya menyimpang. Wa muru'atihi, dan muru'ahnya. Muru'ah itu berkaitan dengan akhlaknya, adabnya. Misalnya dia keluar rumah pakai celana pendek, enggak pakai baju, cuma pakai celana pendek aja keluar. Ini yang tidak muru'ah. Kalau datang orang yang tidak punya muru'ah, atau keluar dengan apa namanya, dengan hal-hal yang membuat orang jadi bertanya-tanya, ini orang benar apa enggak, orang waras apa tidak, nah, sambil bawa apa gitu, nah, yang ada di rumahnya, bawa alat-alat dapur misalnya di pundaknya sambil jalan-jalan, nah, orang bertanya ini ada apa, ini orang yang tidak apa, tidak muru'ah. Ini orang fasik. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak menjaga muru'ahnya, dan menyimpang agamanya, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini oleh Syekh, termasuk di sini orang yang tidak memelihara jenggotnya, yang memotong jenggotnya masuk di situ. Nah, karena dia menampakkan maksiat tapi menampakkan, tidak malu. Nah. Ya. Maka kalau datang berita dari orang fasik, bagaimana ya, diterima atau tidak diterima? Beritanya diterima atau tidak diterima? Kalau datang berita dari orang fasik, diterima atau tidak? Siapa yang jawab ini? Kalau siang kalau nggak tanya jawab ngantuk. Siapa yang jawab? Diterima atau tidak diterima? Apa? Iya. Bukan diterima, bukan pula tidak diterima. Bukan diterima, janduka bukan pula tidak diterima. Tetapi apa? Dicari tahu kejelasannya. Kalau begitu ada apa tidak faedahnya berita tadi? Ada faedahnya. Jadi seseorang itu mencari tahu benar apa tidak ini. Jangan langsung apa? Jangan langsung diterima. Karena bisa jadi benar. Bisa jadi salah. Dan juga jangan langsung ditolak. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi benar. Nah, maka kalau datang berita dari orang yang seperti ini, dicek dahulu sampai jelas. Kemudian baru bertindak, baru mengatakan, baru memutuskan, baru menghukumi misalnya. Tapi setelah jelas permasalahannya, duduk permasalahannya sampai jelas terlebih dahulu. Ini adab yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Nah, kalau beritanya dari orang yang tidak fasik bagaimana? Kebalikannya, orang fasik itu dikatakan adalah orang yang adil. Orang yang adil. Nah, ini kalau beritanya dari orang yang adil bagaimana? Diterima atau tidak? Nah, di situ ada perincian. Ada perincian. Kalau berkaitan dengan masalah persaksian dalam masalah berzina, itu kalau satu orang meskipun adil diterima atau tidak? Tidak diterima. Kalau dalam persaksian masalah zina, menuduh orang berzina misalnya, cuma satu orang, ya tidak diterima. Ya. Tidak diterima persaksiannya meskipun dia asalnya dia adalah orang yang adil. Karena di sini harus ada empat saksi. Ya. Namun secara umum kalau orangnya adil diterima. Tapi kalau dalam beberapa hal ada yang tidak cukup dengan satu orang, ada yang dengan harus dua orang, ada yang harus dengan empat orang seperti kasus zina, ada yang dengan satu orang cukup seperti apa? Seperti berita melihat hilal. Melihat hilal, satu orang yang melihat cukup. Kalau dia orang yang apa? Adil, diterima. Nah. Khana fi din azanillah wa iyyakum, ini kalau hilal Ramadan. Kalau hilal Syawal sebagian para ulama mengatakan apa? Dua, enggak cukup satu. Nah, karena mau berhenti dari ibadah, ya biasanya lebih hati-hati berarti. Nah, lebih hati-hati sehingga menggunakan dua. Sebagian menyebutkan dengan dua. Sementara kalau mulai Ramadan cukup satu orang kalau melihat, kalau dia adil diterima. Nah, ikhwan fil din a'azzanallah wa iyyakum. Kemudian di sini in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya. Yaitu apa? Hikmahnya antusibu qauman bijahalah, supaya dikhawatirkan kalau engkau itu tidak melakukan itu, engkau akan melakukan kesalahan kepada orang, akan menyakiti orang, akan mendzalimi orang dengan keadaan engkau itu dalam keadaan engkau itu tidak hati-hati. Nah, sehingga kemudian engkau akan menyesal akibat dari perbuatan menerima berita tanpa dicek. Nah, bahkan apa? Dari orang adil pun tidak ada salahnya kalau dicek untuk hati-hati. Meskipun apa? Orangnya apa? Adil. Nah, saya pernah ingat Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala ketika menerima berita, beliau mengatakan saya akan cari berita yang lainnya. Ketika saya mendapatkan berita dari si A, beliau mendengar berita dari si A, beliau mengatakan saya akan coba tanyakan ke si B. Bukan karena si A itu fasik, beliau mengatakan bukan, karena sebab tidak apa, tidak adil. Bukan karena orang itu orang yang fasik dalam pandangan beliau, tapi beliau khawatir, dikhawatirkan hafalannya enggak kuat. Jadi cerita, tapi ceritanya enggak lengkap. Itu dikhawatirkan. Sehingga meskipun orangnya adil, ya, tapi tidak masalah, tidak mengapa untuk apa dicek lagi. Karena bisa jadi beritanya apa? Enggak lengkap. Dia orang jujur. Dia orang jujur, muru'ahnya dijaga, tapi ternyata bisa jadi orang itu beritanya karena hafalannya enggak kuat, maka tidak ada masalah seorang itu untuk apa? Mengecek berita tersebut. Sampai jelas permasalahannya, tidak ada yang ketinggalan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala annahu yajibu 'ala al-insan an yatasabbata fi ma yunqal min al-akhbar." Maka dari ayat ini ada dalil tentang wajibnya seseorang untuk tasabbut, untuk mencari kejelasan berita tadi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cari kejelasannya, jangan langsung diterima dan jangan langsung ditolak. Sampai jelas permasalahannya, sampai jelas beritanya. Nah, jangan langsung diterima dan jangan langsung ditolak. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban, hukumnya wajib. Wala siyama ma'al hawa wa ta'assub, apalagi kalau bersama dengan hawa nafsu dan ta'assub. Apalagi kalau ada tanda-tanda hawa nafsunya lebih besar, ada tanda-tanda fanatiknya kepada seseorang lebih besar atau pada sesuatu lebih besar. Nah, apalagi dalam keadaan sudah memiliki apa? Ada ta'assub, hawa nafsu atau ta'assub, sudah terpilah-pilah. Apalagi kalau manusia sudah terpilah-pilah, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, apalagi seperti ini. Nah, maka di sini harus betul-betul dihilangkan semua bentuk ta'assubnya, dihilangkan semua hawa nafsunya untuk mengetahui mana sesungguhnya. Sehingga betul-betul yang dia ikuti adalah al-haq. Dia betul-betul dalam rangka al-haq. Bukan dalam rangka yang lainnya. Bukan dalam rangka yang lainnya. Fa idza ja'aka khabarun an shakhsin wa anta la tathiq biqaulil mukhbir fa yajib an tatasaddad. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada engkau berita ya dari seseorang dan engkau tidak melihat orang itu sebagai orang yang engkau percaya, orang yang thiqah misalnya, maka apa? Maka kamu cek dulu, jangan diterima. Bahkan orang yang adil pun sebagaimana tadi dikatakan tidak mengapa untuk dicek terlebih dahulu supaya lengkap beritanya. Nah, wa alla tatasarra fil hukum, jangan terburu-buru menghukumi. Jangan terburu-buru menanggapi, jangan terburu-buru bertindak. Di annaka rubama tatasarra. Karena bisa jadi kalau engkau itu segera terburu-buru, tidak dicek dahulu, tidak dilihat benar atau salahnya bagaimana berita yang sesungguhnya, kelengkapan kisahnya. Nah, kemudian engkau membangun watabni ala hadzal khabar. Ternyata engkau kemudian bangun di atas berita yang tidak lengkap atau bahkan mungkin berita yang dusta ini, kemudian engkau menyesal. Ya, kemudian engkau menyesal. Ini bahayanya. Termasuk di sini kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min thamma ja'at tahdhir minan namimah. Dan di sini juga ada peringatan hati-hati dari namimah. Nah, namimah apa itu? Naqlul khabar, ya, membawa berita tapi untuk apa? Lil ifsad, untuk merusak. Ini hati-hati. Dosa kecil atau dosa besar? Ya, namimah membawa berita maksudnya untuk merusak. Bukan untuk maslahat, bukan untuk kebaikan, tapi untuk merusak. Ya, kalau untuk maslahat itu bagus, namanya islah. Tapi kalau untuk merusak, ini namanya namimah. Apa hukumnya? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannah qattat ainamam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang namam, yang melakukan namimah, membawa berita untuk apa? Merusak. Nah, misalnya ada A dan B sedang apa? Sedang berselisih, sedang bertengkar, sedang tidak akur. Kemudian dia datang kepada si A, kepada si B. Setelah dapat berita dari si A, disampaikan kepada si B. Dapat berita dari si B, disampaikan kepada si A. Namun bukan untuk memperbaiki. Nah, untuk merenggangkan. Atau si A dan si B dalam keadaan bukan tidak akur ya. Dalam keadaan dia baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja. Nah, namun kemudian dia mendapatkan si A mengatakan tentang si B. Ya. Dan kemudian mendapatkan B mengatakan tentang si A. Dan kemudian dia sampaikan apa yang dia dapatkan dalam rangka merusak. Ini namanya namimah. Termasuk namimah juga adalah seorang menyampaikan berita yang itu sesungguhnya bukan untuk disebarluaskan. Yang itu sesungguhnya ada berita itu di majelis khusus. Ada majelis yang namanya majelis khusus, ada majelis umum seperti ini. Harus dibedakan. Ada permasalahan yang itu disampaikan di majelis khusus, yang tidak semua orang bisa masuk ke dalam majelis tadi. Maka seorang harus menjaga. Jangan sampai apa yang dia dapatkan di majelis khusus dia sampaikan ke majelis umum, ini bisa menjadi sebab merusak kaum muslimin, merusak persaudaraan kaum muslimin. Maka di situ juga termasuk dari bentuk namimah. Ini berbahaya. Ikhwan fiddin, a'azanallahu wa iyyakum, ini bukan perkara yang ringan. Sampai Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis ketika beliau melewati dua kubur, beliau mengatakan bahwasanya keduanya sedang apa? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Kedua orang ini sedang diazab. Orang yang dikubur tadi sedang diazab. Dan kedua orang ini sedang diazab bukan dalam permasalahan yang besar menurut pandangan orang. Ini kadang-kadang namimah itu dianggap sepele. Orang bercerita membawa ucapan dari sini ke sana itu dianggapnya sepele. Padahal itu ternyata permasalahan yang besar, yang dengan ucapan tadi ternyata membuat permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin, membuat kericuhan, membuat putusnya persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati dalam membawa berita, menyampaikan berita. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Dilihat apa akibatnya. Dipertimbangkan, jangan terburu-buru ini akan berakibat baik atau tidak. Kalau berakibat baik, lakukan. Ini namanya islah. Dan itu yang penting untuk dilakukan. Bahkan kalau perlu yang sedang ribut diislah. Sampaikan si A dengan si B sedang berselisih. Kita datang kepada si A. Katakan kepada dia bahwa si B itu baik sama kamu sebetulnya begini. Sampaikan yang baik-baiknya. Kemudian kepada si B juga begitu, si A kepada kamu itu baik begini. Sebutkan yang baik-baiknya sampai dia itu bertemu. Maka yang seperti ini yang diharapkan. Bukan malah si A dan si B yang tadinya baik, kemudian menjadi pecah. Kelompok satu dengan yang lainnya yang tadinya sekelompok orang yang tadinya dengan sekelompok yang lainnya baik, kemudian menjadi pecah karena sebab berita. Nah, maka di sini ikhwan fiddin a'azzanallahu wa iyyakum ada peringatan. Karena ini dianggap sebagai perkara yang ringan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi, "Innahuma la yu'adzaban." Dua orang yang dikubur ini sedang diazab dan mereka itu diazab. "Wa ma yu'adzaban fi kabir." Tidak diazab karena permasalahan yang dianggap besar, tapi permasalahan yang dianggap kecil, dianggap remeh oleh orang. Padahal itu besar, tapi dianggap remeh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul." Adapun yang satunya adalah orang yang tidak hati-hati dalam buang air kecil. Tidak hati-hati menampakkan auratnya, tidak hati-hati sehingga terkena cipratan airnya. Akibatnya seperti ini. Ini kan dianggap apa? Dianggap sepele oleh sebagian orang. Ya. Pencing sambil berdiri tidak peduli kecipratan apa tidak. Pencing sambil berdiri tidak peduli dilihat orang apa tidak. Ini sebagian dianggap sebagai perkara yang remeh. Ya. Yang satunya lagi apa? Nabi mengatakan, adapun yang satunya adalah apa? Fakana wa amal akhir. Adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah. Adalah orang yang melakukan namimah. Entum, ini ada ancaman dari perbuatan namimah. juga tidak kalah pentingnya dalam hal bagaimana kita menerima berita. Bagaimana hal dalam hal kita menerima orang yang suka membawa berita yang seperti itu? Bagaimana sikap kita? Kalau ada orang yang kita lihat dia membawa berita, tapi nampak dari perkataannya bukan untuk memperbaiki, dia tidak peduli dari ucapannya. Dia sebutkan kejelekan seseorang dan dia tidak peduli. Dia mengatakan kepada antum misalnya, orang itu si A bilang begini begini begini kepada antum. Gimana nih sikapnya? Kalau tadi larangan namimah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang melakukan itu di depan kita? Apa yang kita lakukan? Kalau ada orang yang menceritakan kejelekan si A kepada kita misalnya, apa yang kita lakukan? Langsung kita cegah dia untuk tidak mengatakan itu. Kita katakan kepada dia, hati-hati, taqillah. Tidak perlu kamu mengucapkan yang demikian. Langsung di stop ucapannya. Kalau bisa sebutkan hadis ini, la yadkhulul jannah qatta, tidak akan masuk surga namam, tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah. Langsung diingatkan supaya dia berhenti dari ucapan tadi. Nah, supaya dia berhenti dari ucapan tersebut dan apa? Tidak melakukannya lagi. Nah, ini di antaranya. Kemudian kita segera husnudzon kepada orang yang disebutkan oleh orang tadi mengatakan kepada kita tentang kejelekan kita, kita husnudzon, kita arahkan kepada yang positif, yang baik. Kita cari mungkin ada begini, mungkin begini, yang arahnya itu baik. Tidak diterima, jangan diterima. Nah, perlu dicek apa tidak kepada si A tadi. Nah, orang yang datang bawa berita tadi tentang si A yang mengatakan kita, kamu itu dikatakan begini-begini oleh si A. Perlu kita cek apa tidak berita tadi? Tidak perlu dicek. Kalau engkau melihat bahwa orang ini kelihatannya dia orang yang apa? Nampak dia tidak peduli dengan ucapannya, tidak perlu dicek. Kalau dicek malah nanti bisa terjadi permasalahan. Sudah, anggap baik, anggap saja orang itu baik sudah. Meskipun diberitakan orang itu mengatakan demikian, demikian, demikian, tidak usah dipercaya. Untuk dalam rangka apa? Menjaga ukhuwah, persatuan di antara kaum muslimin, di antara ikhwah. Dan ini perkara yang penting, karena ini perkara yang besar dalam rangka menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ukhuwah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Yang tidak bisa nikmat ini, tidak bisa nikmat ukhuwah ini datang dengan harta. Nikmat ukhuwah ini datangnya karena sebab apa? Karena sebab din. Karena sebab Allah yang menyatukan hati. Karena sebab Allah yang melembutkan hati kita. Kalau Allah tidak melembutkan hati kita, maka kita tidak akan lembut hati kita dengan saudara-saudara kita. Meskipun orang ingin melembutkannya dengan harta, tidak bisa. Yang melembutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah terjadi kelembutan di antara kita, di antara kaum muslimin yang tadinya tidak kenal, mungkin sebagian kita hampir enggak pernah kenal, enggak pernah ketemu, tapi Allah lembutkan sehingga saling mencintai. Nah, padahal tidak pernah bersama namun saling mencintai, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melembutkan. Maka jangan diremehkan kemudian dirusak. Ya, jangan kemudian diremehkan dan jangan mudah untuk dirusak hanya sebab karena mungkin berbeda pandangan, hanya sebab mungkin karena berita yang tidak benar, maka harus hati-hati. Ikhwan fil din, a'azanallah wa iyyakum. Juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah. Wa min hadzal naw', termasuk dari permasalahan yang berkaitan dengan berita-berita ini, ya, berkaitan dengan berita, adalah ma yunsabu ila ba'dil ulama minal fatawa. Termasuk dalam hal menisbahkan fatwa kepada ulama. Harus hati-hati dalam menisbahkan fatwa kepada para ulama. Allati lam yatakallam biha itlaqan, yang terkadang ulama tadi enggak pernah berfatwa seperti itu sama sekali. Sama sekali enggak pernah menyampaikan fatwa tadi. Harus hati-hati. Jangan dengan gampang mengatakan ini fatwanya Syekh Fulan, ini fatwanya Syekh Fulan, tanpa kejelasan, tanpa yakin. Nah. Atau bisa jadi au takallama walakin fahima ma walakin fahma ma yangkul anhu fata. atau betul itu fatwa syekh, tapi yang menyampaikan berita itu salah paham dengan fatwa tadi. Bisa atau tidak? Bisa jadi. Ternyata syekh itu mengkhususkan untuk si A, dia jadikan ini permasalahan yang umum untuk semuanya. Bisa jadi fatwa itu, fatwa untuk si A berbeda untuk si B, padahal permasalahannya, pertanyaannya sama. Bisa jadi seperti itu. Dengan pertanyaan yang sama, ya, ternyata apa? Karena kasus si A dan si B ini, karena keadaan si A dan si B yang berbeda, maka syekh jawabannya berbeda. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau ini berkaitan dengan kasus tertentu, seseorang tertentu, tidak serta merta kemudian dijadikan untuk keumuman untuk yang lainnya. Nah, khonafidin azza wa jalla, maka harus hati-hati dalam membawa fatwa para ulama. Bisa jadi yang menyampaikan ini salah faham terhadap maksudnya syekh yang berfatwa tadi. Nah, atau fa inna ba'dhan nas qad yafhamu min al-'alim kalimatan 'ala ghairi muradil 'alim biha. Karena terkadang seorang itu memahami apa yang diucapkan oleh seorang alim tidak sebagaimana yang diinginkan oleh alim tadi. Wa qad yas'al al-'alim su'alan yatasawwaruhu al-'alim 'ala ghairi ma fi nafsi hadha as-sa'il. Bisa jadi betul-betul dia mendengar dari syekh, namun dia ketika bertanya menggambarkannya itu tidak sebagaimana yang difahami oleh syekh. Dia menggambarkan A, syekhnya menggambarkannya apa? B. Maka di sini harus hati-hati, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, karena ini juga berkaitan dengan berita. Ini berkaitan dengan berita dan ini berkaitan dengan umat. Ya, berkaitan dengan umat, maka harus hati-hati. Sebagaimana tadi, sebagaimana kita juga harus hati-hati dalam menjawab, dalam kita mengatakan halal dan haram, mengamalkan faedah yang dari ayat yang pertama apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan mengatakan ini halal, ini haram dari dirinya sendiri tanpa melihat dalil. Ini namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hati-hati, jangan menjawab dengan hawa nafsunya, jangan menjawab dengan sekedar semangatnya, atau malu kalau tidak jawab dikiranya orang yang tidak tahu, kemudian dia asal jawab. Sebagaimana tidak boleh seperti itu, juga tidak boleh menyampaikan apa namanya, bukan dia yang menjawab orang lain, tapi dia menyampaikannya. Juga harus hati-hati. Harus benar-benar apa namanya, tepat. Jangan sampai dia menyampaikan jawaban dari syekh ternyata tidak sebagaimana yang diinginkan oleh syekh dalam memahaminya. Atau ternyata dia hanya dengar dari orang, padahal ternyata syekhnya tidak begitu jawabnya. Nah, ini juga termasuk dalam perkara ini, untuk tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan dalam menjawab, tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan ini halal, ini haram, tanpa dalil. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Apa susahnya? Imam Malik, tahu Imam Malik? Ditanya 40 masalah, yang dijawab cuma 4. Padahal orangnya datang dari negeri jauh, dititipi soal oleh penduduknya, datang kepada Imam Malik bertanya 40 soal. Imam Malik mengatakan tidak tahu. Dari 40 yang dijawab 4. Tidak tahunya lebih banyak atau tahunya lebih banyak? Tidak tahunya lebih banyak. Sampai yang bertanya, ya Syekh, ya Imam Malik, kami datang kepada engkau untuk bertanya dengan harapan membawa jawaban. Masyarakat menunggu jawaban engkau. Dari 40 ini cuma 4 yang dijawab. Bagaimana nanti saya mengatakan kepada umat? Apa jawabannya Imam Malik? Katakan kepada masyarakatmu, katakan kepada mereka, Imam Malik mengatakan tidak tahu. Maka ini bentuk dari pengamalan kepada apa? Tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan kemudian memaksakan diri untuk menjawab. Jangan memaksakan diri untuk menjawab kalau dia tidak tahu. Ini juga termasuk dari faedah yang harus kita amalkan dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ini. Nah. Baik, khana fi din azanallahu iyyakum, maka dari ayat ini, dari ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-6, apa faedahnya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apa faedahnya? Pertama, wajibnya apa? Tasabbut. Wajibnya tabayyun. wajibnya mencari kejelasan ketika menerima berita. Kemudian yang kedua apa? In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang fasik dengan berita, ternyata apa? Jangan langsung diterima dan juga jangan ditolak. Ini menunjukkan celaan atau tercelanya apa? Orang yang fasik. Tercelanya orang yang fasik karena apa? Beritanya tidak langsung diterima sampai diklarifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada peringatan dari perbuatan kefasikan tadi. Dan di sini ada apa? Kewajiban untuk sama seperti yang kita sebutkan tadi apa? Tidak terburu-buru. Ya. Ada kewajiban untuk tidak terburu-buru dalam menerima berita. Nah. Ya. Dan di sini menunjukkan juga kalau seseorang tidak peduli dengan cara ini, dia akan menyesal. Dia akan menyesal kalau ternyata akibat dari ucapannya ternyata membuat keributan, membuat perpecahan, membuat permasalahan, membuat sesuatu yang ternyata tidak baik. Dan dia baru menyesal. Dan penyesalan itu di akhir ya sudah terjadi. Nah, maka dia bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Ikhwana fiddin, a'azanallahu iyyakum. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum rasulullah, bahwasanya bersama kalian itu ada Rasulullah. Ini berita. Tapi maksudnya apa? Ini berita. Waktu sahabat hidup, waktu para sahabat hidup di zaman Nabi, bersama sahabat ada Nabi apa tidak? Ada Nabi. Ini kan sesuatu yang apa? Orang tahu, semuanya tahu. Nah, para sahabat juga tahu. Tapi di sini Allah memberitahu untuk apa? Allah memberitahu, wa'lamu, ketahuilah. Bahwasanya bersama kalian itu ada seorang rasul. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya di sini supaya apa? Supaya beradab. Supaya beradab. Nah. Meskipun ini bentuknya berita, tetapi di sini ada maksudnya. Yaitu maksudnya agar engkau itu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semaunya sendiri dalam bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang mengatakan misalnya apa? Kamu harus tahu bahwasanya kita itu punya Al-Qur'an dan kita punya hadis. Ini berita bukan? Atau sekedar berita atau ada maksudnya? Ada maksudnya. Semuanya orang tahu bahwa kita punya Al-Quran, kita punya hadis, atau mengatakan telah diturunkan Al-Quran dan telah diturunkan hadis. Semua orang tahu itu. Atau orang mengatakan kamu harus tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan membawa wahyu berupa Al-Quran dan hadis. Semua orang tahu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya mestinya engkau itu menerima Al-Quran dan hadis. Mestinya engkau itu tidak berbuat kecuali setelah mengetahui dasarnya di Al-Quran dan hadis. Ini berita, tapi maksudnya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran supaya beradab kepada Nabi SAW. Ketahuilah bahwasanya bersama kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri. Kalau Nabi SAW itu mengikuti atau mengikuti kemauan kalian, setiap kemauan kalian itu diterima. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kemauan kalian para sahabat maksudnya itu diterima, dijalankan oleh Nabi, la'anittum, tentu kalian akan berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali ketika para sahabatnya menginginkan sesuatu, Nabi tidak mau. Kalau Nabi itu mau, tentu para sahabat akan apa? Akan berat. Di antara para sahabat ada yang pernah pada waktu itu mengatakan, setelah melihat Nabi bagaimana ibadahnya, kemudian dia mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah menikah, kalau begitu saya tidak akan pernah tidur malam, mau sholat malam terus. Bagus apa tidak sholat malam? Sholat malam terus, tidak pernah tidur. Sholat malam bagus, tapi ini sholat malam terus tidak pakai tidur. Satunya lagi, kalau begitu saya kalau siang mau puasa terus, setiap siang saya mau puasa. Satu lagi mengatakan, kalau saya tidak akan menikah. Punya maksud mau ibadah, semuanya maksud mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mengikuti apa yang diinginkan oleh para sahabatnya, tentu akan menjadi hal yang memberatkan. Akan menjadi hal yang memberatkan. Nah, ya. Maka di sini Allah mengatakan, seandainya Nabi itu mengikuti kalian dalam banyak permasalahan, tentu kalian sendiri yang akan berat. Ketika puasa Ramadan, ketika bulan Ramadan, para sahabat sholat bersama Nabi pada hari yang pertama, hari yang kedua sholat apa? Sholat Tarawih. Kemudian pada hari yang ketiga atau hari yang keempat, Nabi tidak keluar. Keinginan para sahabat apa? Nabi apa? Keluar. Untuk apa? Untuk sholat lagi. Nah, para sahabat sudah tambah banyak jumlahnya pada hari itu. Namun Nabi tidak keluar. Seandainya Nabi mengikuti para sahabat, maka apa yang terjadi? Akan menjadi beban yang berat bagi umat ini. Maka Nabi SAW, Allah mengatakan di sini, kalau seandainya beliau Nabi SAW mengikuti kalian dalam kebanyakan urusan, maka tentu akan memberatkan kalian. Apalagi kalau ini kisahnya berkaitan dengan kaum yang baru masuk Islam, satu kaum, satu desa misalnya baru masuk Islam, kemudian Nabi mengutus utusan untuk apa? Untuk mengambil zakat. Kemudian terjadi kesalahpahaman, maka yang diutus oleh Nabi mengatakan bahwa mereka tidak mau membayar zakat. Kalau Nabi menerima berita ini, dan maka para sahabat ketika mendengar bahwa mereka tidak mau membayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, maka apa? Kalau begitu kita perangi saja. Sudah mengusulkan untuk apa? Untuk diperangi. Kalau Nabi mengikuti keinginan orang tadi, tentu akan terjadi perkara yang besar, perkara yang berat. Keluar, harus keluar untuk berjihad, dan kemudian setelah itu ternyata membunuh kaum muslimin sendiri, yang membunuh orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Jadi berat. Nah, maka di sini Nabi tidak mengikuti semua yang diinginkan oleh para sahabatnya, adalah dengan hikmah untuk tidak memberatkan umatnya, untuk tidak memberatkan para sahabat. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat untuk kalian menjadi cinta kepada iman. Allah membuat kepada kalian menjadi cinta. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Meskipun Nabi tidak mengikuti sahabat, namun para sahabat tidak marah. Bisa dipahami? Meskipun para sahabat sudah menunggu Nabi untuk sholat tarawih, lama ditunggu, ternyata enggak keluar. Para sahabat marah atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena Allah telah menumbuhkan cinta, membuat di hati para sahabat cinta kepada keimanan. Karena Allah yang telah membuat pada hati para sahabat cinta kepada keimanan, sehingga meskipun keinginannya tidak dituruti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan bukan hanya Allah telah membuat hati para sahabat cinta dengan keimanan, tapi juga apa? Allah telah menghiasi, telah menghiasi keimanan tadi. Nah, bukan hanya menjadikan pada hatinya keimanan membuat cinta, tapi setelah cinta kepada keimanan, Allah buat pada hati para sahabat sehingga cinta dengan keimanan. Lebih dari itu, keimanan tadi dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hiasan yang indah, sehingga semakin apa? Semakin kokoh iman tadi. Bisa dipahami? Ini bukan hanya dibuat cinta kepada keimanan, bukan hanya dibuat cinta untuk beriman sehingga menjadi beriman, tapi iman ini dihiasi sehingga dia kalau hilang itu apa, merasa kehilangan, sehingga terus kokoh di atas iman. Ini para sahabat. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'idyan wal fusuqa wal 'isyan. Dan lebih dari itu lagi, Allah telah membuat pada tubuh kalian, pada hati-hati kalian, kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kefasikan, dan kebencian kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, merekalah, mereka itu siapa? Para sahabat. Merekalah orang-orang yang rasyidun, merekalah orang-orang yang di atas rusd. Apa itu rusd? Orang-orang yang di atas kebenaran dan istiqomah dengan kebenaran tersebut. Bukan hanya menerima kebenaran, tapi setelah menerimanya dia terus di atasnya. Ini apa? Mereka para sahabat. Nah, ikhwana fiddin a'azzanallah wa iyyakum, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah apa namanya menjelaskan kepada kita ya, tentang para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka iman, sehingga mereka menjadi orang yang Allah berikan kepada mereka menjadi orang yang mencintai keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi keimanan pada tubuh, pada hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka menjadi benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Apa bedanya kufur, fusuk, dan isyan? Apa bedanya? Kalau kufur, kafir itu asalnya dipakai untuk sesuatu yang mengeluarkan dari agama, itu kufur. Kalau fasik itu artinya apa? Dosa, dosa besar. Kalau isyan, kemaksiatan, itu artinya dosa, dosa kecil. Jadi Allah telah membuat pada diri para sahabat, pada hati para sahabat, kebencian dari tiga perkara, dari disebutkan dari yang paling berbahaya, yaitu apa? Kekafiran. Allah berikan kebencian kepada para sahabat, kekafiran. Allah berikan kepada para sahabat kebencian kepada kefasikan. Mana yang lebih besar, lebih bahaya, kekufuran atau kefasikan? Kekufuran. Kalau kekufuran mengeluarkan dari agama, kalau kefasikan tidak mengeluarkan dari agama. Nah, kemudian apa? Bukan hanya kefasikan juga, Allah berikan kepada hati para sahabat kebencian, kepada isyan, kepada dosa-dosa kecil sekalipun. Nah, ini Allah berikan pada mereka. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan bahwasannya ketika seseorang itu beriman, ketika seseorang itu beramal soleh, itu sesungguhnya nikmat dari Allah. Ketika para sahabat dahulu tidak membenci Rasulullah, ketika keinginan mereka tidak diterima, tidak dilakukan oleh Rasulullah, mereka tidak membenci. Ini karena apa? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Begitu pula siapapun di antara kita yang telah mendapatkan hidayah sehingga mengetahui tauhid, sehingga cinta kepada tauhid, sehingga kita menjadi benci kepada apa? Kepada syirik, sehingga kita cinta kepada sunnah, sehingga kita benci kepada bid'ah. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian ujub. Tahu ujub? Al-ijab, sehingga hilangkan ijab. Merasa dirinya sudah paling baik. Nah, kalau yang tadi larangan juga sombong. Sombong dengan ijab apa bedanya? Kalau sombong itu merasa dirinya di atas yang lainnya, itu sombong. Merasa yang lainnya itu tidak ada nilainya, dia lebih dari yang lainnya, itu sombong. Tapi yang ini bukan. Jangan tertipu dengan amalannya. Jangan merasa paling banyak amalannya. Jangan merasa paling banyak jasanya. Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkena sifat kibir dan jangan terkena sifat ujub terhadap amalan yang sudah dia lakukan. Itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bertobat, terus banyak-banyak beristighfar. Meskipun banyak beramal, terus banyak-banyak beristighfar. Jangan sudah pasti mau masuk surga. Jangan. Nabi SAW yang begitu banyak amalannya, lebih dari yang lainnya, dan bahkan sudah diampuni dosa-dosanya, masih selalu apa? Selalu beristighfar. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar dan harus selalu takut. Takut jangan-jangan nanti nikmat ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan nanti terpleset, menyimpang. Tadinya di atas tauhid jadi berbuat syirik. Tadinya di atas sunnah terjatuh kepada bid'ah. Tadinya mengikuti jalannya ahlus sunnah, jalannya para sahabat, kemudian mengikuti jalannya hizbiyah. Mungkin apa tidak? Mungkin. Kalau orang itu tidak takut, kalau orang itu tidak khawatir, kalau orang itu selalu merasa dirinya sudah paling baik, merasa dirinya sudah banyak amalannya, tidak akan menyimpang. Kalau dia tertipu dengan amalannya, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbahaya. Harus senantiasa takut. Jangan pernah merasa dirinya itu aman dari menyimpang. Jangan sampai dirinya merasa aman dari terjatuh kepada kesalahan. Sebanyak apapun ilmunya dan sudah sebanyak apapun amalannya, seseorang harus terus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, dan terus. Nah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang begitu banyaknya, yang kita tidak mungkin, tidak ada di antara kita yang mampu untuk seperti Nabi. Ya, Nabi memang manusia yang dipilih. Ibadahnya luar biasa, salat malamnya saja. Bagaimana salat malamnya, Pak? Pernah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman salat malam bersama Nabi. Pada rakaat yang pertama Nabi membaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Pernah antum baca surat Al-Baqarah salat malam? Nabi baca surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan apa? Dalam hatinya, ini mau ruku ini. Setelah selesai surat Al-Baqarah, sahabat Hudzaifah, ini pasti mau ruku. Ternyata belum. Baca surat lagi. Surat apa? Al-Ikhlas? Bukan surat akhir. Nanti itu kalau kita Al-Ikhlas. Nabi SAW membaca surat apa? An-Nisa. Baca surat An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, sahabat Hudzaifah, ini sudah mau ruku. Belum ternyata. Masih membaca surat satu lagi. Apa itu? Ali Imran. Ini seperti ini ibadahnya. Namun beliau senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maghrur, tidak tertipu dengan banyaknya amalan yang beliau telah beliau lakukan. Bagaimana sedekahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tidak tersisa di rumahnya. Nah, ya kita bukan berarti kita harus seperti itu, kita enggak akan mampu seperti itu. Tetapi bagaimana kita itu harus senantiasa merasa dirinya masih banyak kekurangan. Yang saya lakukan meskipun sudah banyak, tidak tahu diterima atau tidak diterima. Harus banyak-banyak beristighfar. Harus selalu merasa kurang. Tidak pernah merasa sudah banyak. Tidak. Selalu merasa kurang sempurna dan masih belum banyak. Kalau sampai satu saat dia merasa sudah banyak, berarti dia orang yang telah terjatuh kepada kesalahan. Telah tertipu dengan amalannya. Ikhwana fiddin azanallah wa iyyakum. Maka ini nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Allah lah yang membuat orang jadi cinta dengan iman, membuat orang menjadi cinta dengan tauhid, membuat orang menjadi cinta dengan menjalankan ketaatan. Ini kemudahan dari Allah, bukan karena kehebatan diri orang tersebut yang melakukan, bukan. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri, senantiasa memohon kepada Allah agar dia itu bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Nah, sehingga meskipun sudah banyak ilmunya, banyak amalannya, kemudian ternyata ada yang mengingatkan dia. Namanya manusia bisa terjatuh kesalahan. Mengingatkan dia, maka jangan kemudian merasa dirinya, saya sudah banyak ilmunya, banyak amalnya, masa kamu salahkan? Masa kamu anggap saya salah kurangnya? Tetap langsung koreksi, langsung jangan merasa dirinya tidak punya kesalahan, jangan. Langsung dikoreksi. Langsung dilihat lagi dirinya. meskipun yang mengingatkan lebih kecil, yang mengingatkan lebih sedikit ilmunya, yang mengingatkan lebih muda, namun dia adalah orang yang tidak ingin nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, kemudian Allah dia tinggalkan. Setelah dia diberitahu oleh orang, meskipun yang memberitahu anak kecil, tapi ternyata benar, selama ini salah, ini yang benar, yang ini, langsung diterima. Jangan menjadi orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala mazahu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling dari kebenaran, akhirnya Allah hukum orang tersebut sehingga tidak pernah lagi menerima yang namanya kebenaran. Setelah tahu, diberitahu, dia tidak mau menerimanya, maka Allah berikan hukuman menjadi orang yang tidak pernah tahu, tidak pernah mendapatkan kebenaran lagi. Maka nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat kebenaran yang telah Allah berikan atau yang Allah berikan kepada kita melalui siapapun, itu adalah nikmat yang tidak boleh kita lawan, tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita menolaknya karena mendahulukan hawa nafsu. Dari siapapun datangnya kebenaran, yang benar harus dikatakan benar, meskipun datangnya dari orang yang berbeda dengan kita, berbeda pendapat dengan kita. Bahkan seandainya pun yang membawa kebenaran tadi ternyata adalah orang kafir sekalipun, yang namanya benar harus dikatakan benar. Tidak kemudian dia tidak mau menerimanya karena yang membawanya dianggapnya di bawah dia, yang membawanya masih umurnya masih anak-anak misalnya. Tidak. Kalau itu kebenaran harus dia terima. Di sana ada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk tidak tertipu dengan amalannya, untuk tidak tertipu dengan amalannya. Baik. Ada beberapa faedah dari ayat ini, apa saja? Kemudian ayat berikutnya ada kaitannya, afwan. Ayat berikutnya, fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan minallah. Ini semuanya adalah keutamaan dari Allah dan ini semuanya adalah nikmat. Fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha hikmah. Maha mengetahui dan Maha hikmah. Apa artinya Maha hikmah? Allah itu hakim, artinya Allah itu Maha hikmah, bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang di sana ada hikmahnya, ada hikmahnya, bukan sesuatu yang sia-sia. Dan Allah itu hakim, artinya Allah itu yang memiliki hukum, yang menetapkan syariat, adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya di dalam ayat yang kita baca tadi ada beberapa faedah. Di antaranya adalah agar seseorang itu tidak tertipu dengan amalannya, dan juga orang itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu bisa menjalankan ibadah, dan dia juga tidak tertipu dengan amalan tersebut, sehingga seketika sudah beribadah dia pun banyak beristighfar. Meskipun sudah beribadah, namun banyak-banyak beristighfar. Oleh karena itu ketika selesai sholat, apa yang kita ucapkan? Selesai sholat kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Habis beribadah, selesai beribadah, namun Allah mensyariatkan kepada kita untuk beristighfar. Kenapa? Supaya orang jangan tertipu dengan amalannya. Jangan merasa sudah sholat pasti masuk surga. Enggak. Tertipu dengan amalnya. Siapa yang menjamin kalau sholatnya diterima? Siapa yang menjamin? Tidak tahu. Diterima apa tidak diterima? Kan kita tidak tahu. Benar apa tidak benar? Sudah sah atau barangkali ternyata tidak sah, bisa jadi. Dalam keadaan orang itu, karena dia itu tidak pernah belajar tentang sholat, bisa jadi orang itu sholat bertahun-tahun ternyata tidak sah. Mungkin apa tidak? Mungkin. Karena tidak memenuhi rukun-rukunnya sholat. Terjadi di zaman Nabi. Pernah mendengar beritanya? Terjadi di zaman Nabi, ada orang sholat. Setelah saya sholat, beliau mendatangi Nabi, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mengatakan, waalaikumsalam. Kemudian apa? Nabi mengatakan apa? irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi sana salat. Kamu tadi belum salat. Padahal dia sudah rukuk sujud atau belum? Sudah, Allahu Akbar, sudah rukuk, sudah sujud sampai salam. Selesai salam, selesai salat datang kepada Nabi mengucapkan salam, ternyata disuruh balik lagi, kamu belum salat. Salat lagi. Orang itu akhirnya salat lagi. Setelah itu datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam dan Nabi menjawabnya. Dan Nabi mengatakan sebagaimana yang pertama tadi. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Sampai dia sholat lagi. Yang ketiga langsung dia mengatakan. Ya Rasulullah SAW. Ma uhsin illa hadha. Aku gak bisa sholat kecuali seperti ini sudah. Berapa kali juga ya begini ya bisanya. Fa'allimniha, maka ajarilah aku sholat. Kemudian dia minta diajari sholat. Baru kemudian Nabi mengajari sholat. Ternyata punya kesalahan dalam hal apa? Tidak tumaknina sholat. Betapa banyak orang yang sholat dengan tidak tumaknina. Diterima apa tidak sholatnya? Tidak diterima. Nah kalau dia mau belajar, alhamdulillah. Kalau dia mau belajar, alhamdulillah, dia bisa memperbaiki diri dan sholat dengan benar. Tapi kalau tidak pernah mau belajar, bisa jadi 40 tahun sholat di hadapan Allah nanti dikatakan kamu belum sholat. Maka di sini seorang jangan tertipu dengan amalannya. Namun dia terus berusaha bagaimana supaya amalannya semakin sempurna. Sebagaimana dia belajar, terus belajar sholat. Sudah belajar sholat, sudah selesai belajar sholat dari satu kitab. Di sana ada pelajaran sholat lagi, datang lagi. Barangkali masih ada yang belum sempurna. Jangan pernah merasa sudah apa? Sudah sempurna. Wah kalau saya sih sudah gak perlu belajar sholat lagi. Ya. Pelajarannya sholat dianggapnya sebagai apa? Mosok daurah ngajar sholat sudah. Nah, ini jangan sampai seorang itu merasa sudah sempurna. Meskipun sudah pernah belajar masalah sholat berapa kali, namun di sana ada lagi yang mengajarkan sholat, datangi, ambil faedah. Bisa jadi satu kitab diajar oleh dua orang ternyata faedahnya berbeda-beda. Nah, maka di sini seorang tidak, jangan sampai merasa dirinya telah sempurna, merasa dirinya tidak punya kekurangan. Tapi terus menambahi kesempurnaan. Meskipun sudah pernah belajar ini, ulangi lagi terus. Dan tidak pernah merasa dirinya sempurna. Jangan tertipu dengan amalannya. Juga di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran tentang bahayanya menolak kebenaran. Bahayanya menolak kebenaran. Ketika seorang itu diberi kebenaran, jangan ditolak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menerima, jangan ditinggalkan, tapi dijaga. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tadi jalankan, ilmu yang telah sampai kepadanya jalankan. Dijaga supaya jangan kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menolaknya. Kalau menolaknya disebutkan dalam Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan fal hadara al hadara. Maka hati-hati dan hati-hati. Sampai diulangi lagi. Hati-hati dan hati-hati. Ayuhar rajul, wahai seorang ya. Min an taqraha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw taruddahu li ajli hawaka. Aw intisaran li madhhabika aw li syaikhika aw li ajli istighalika bi syahawat aw bid dunya. Jangan sampai engkau wahai orang, jangan sampai engkau itu membenci apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jangan sampai engkau membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya membenci? Ya, keluar dari Islam kalau sampai membenci. Bagaimana membenci syariat, ini berbahaya. Nah, ini sangat sangat berbahaya. Nah, atau dia menolak ya, kebenaran yang datang, atau taruddahu, atau dia menghalalkan apa yang jelas Allah haramkan. Apa hukumnya? Menghalalkan apa yang jelas haramnya. Jelas haramnya, namun dia apa? Menghalalkannya. Seperti misalnya yang jelas, seperti misalnya nikah, halal atau haram? Nah, jelas orang semuanya tahu bahwa nikah adalah halal. Kemudian dia mengatakan, kalau bagi saya nikah itu haram, apa hukumnya? Dia bukan muslim kalau seperti ini. Nah, bukan muslim. Ini bukan hanya membenci, tapi dia menolak, menolak hukum. Dia menggunakan hukumnya dia sendiri dan tidak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang jelas-jelas haramnya kemudian dia halalkan. Misalnya menikahi adiknya, misalnya menikahi adik atau menikahi anak sendiri, apa hukumnya? Enggak ada yang enggak tahu kan, menikahi anak sendiri apa hukumnya? Jelas haram, sangat jelas seperti itu. Tapi dia mengatakan kalau bagi saya sih halal menikahi anak sendiri. Nah, ini seperti ini apa? Jelas ini bukan muslim yang seperti ini. Nah, maka sini harus hati-hati. Jangan sampai engkau itu membenci atau engkau merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai engkau menolak kebenaran li ajli hawaka, karena engkau mengikuti hawa nafsu. Ini yang saya baca perkataan siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan sampai engkau menolak kebenaran karena sebab engkau mengikuti hawa nafsu. Aw intisaron li madhhabika, atau jangan sampai engkau itu menolak kebenaran karena ingin memenangkan madhabmu, mendahulukan madhabnya daripada kebenarannya. Awli syaihika, atau dalam rangka membela gurunya, atau dalam rangka membela gurunya, tidak ingin tahu benar atau salah, yang penting kalau gurunya mau saya bela, sehingga dia menolak kebenaran karena sebab membela gurunya. Awli ajli istighalika bisyahawat, atau karena dia mendahulukan syahwat. Awid dunya, atau dunia. Fa inna Allah la lam yujib ala ahadin ta'ata ahadin illa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan seseorang untuk taat kepada seseorang dengan mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Allah tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mentaati siapapun dengan mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau selain Rasulullah bagaimana? Bagaimana kalau selain Rasulullah? Diperintah sama suami, istri diperintah sama suami. Nah, harus ditaati apa tidak? Kalau selain Rasulullah tidak harus ditaati, tapi dilihat sesuai apa tidak dengan perintah Rasulullah. Begitu pula pemerintah, penguasa, ketika memerintah suatu perintah, maka kita lihat perintahnya itu sesuai apa tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai kita terima, kalau tidak kita tidak jalankan. Nah, kemudian siapa lagi? Orang tua. Ini diantara yang harus ditaati ya. Seingat saya ada 5. Kalau itu perintah yang baik, harus ditaati. Diantaranya istri harus taat kepada suami, tapi dalam perkara yang baik. Kemudian apa? Masyarakat kepada penguasanya. Kalau diperintahkan harus jalankan, tidak boleh tidak dijalankan. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ahlus sunnah itu diantara 2 kelompok, yang berlebihan dan bermudahan. Ada kelompok yang berlebihan yang tidak mau taat sama sekali. Kelompok apa ini? Khawarij. Tidak mau taat sama sekali sama pemerintah. Tapi di sisi lain ada kelompok yang apa? Pokoknya asal perintah dijalankan, enggak peduli sesuai dengan syariat atau tidak sesuai syariat. Ini juga tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, ini seperti orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang mengikuti pemimpinnya. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Tapi harus, kalau itu sesuai harus. Ini diantara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentaati apa? Penguasa. Jangan dianggap ini perkara yang remeh, mentaati penguasa. Mentaati penguasa ini perkara yang besar. Selama itu perkara yang sesuai dengan syariat dan pemerintah mewajibkannya, wah ini harus. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah diantara kelompok yang berlebihan dan kelompok yang bermudah-mudahan. Begitu pula perintah orang tua. Perintah orang tua juga jangan dianggap sepele. Ini perintah yang harus dijalankan selama itu perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini perkara yang besar. Seingat saya ada 5 yang disebutkan. Nah, orang tua, kemudian apa? Istri kepada suami, kemudian masyarakat kepada pemerintahnya. Yang lainnya lupa. Di antaranya apa? Dan kepada Rasulullah SAW itu harus. Kalau kepada Rasulullah SAW, kalau itu perkara yang wajib, maka harus dijalankan dan tidak perlu dilihat-lihat sesuai dengan perintah Allah apa tidak. Kalau sudah dari Rasul, man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang wajib ditaati dengan mutlak dari manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdha bima ja'a bihi, dan tidak ada yang wajib untuk diambil, harus diterima apa yang disampaikannya. Nah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu law khalafal 'abd jami'al khalqi wattaba'a ar-rasul ma sa'alahu Allah an mukhalafati ahad. Sehingga seandainya ada seorang hamba dalam rangka mengikuti Rasul, dalam rangka mentaati Rasul, dalam rangka menjalankan apa yang diwajibkan oleh Rasul, dia mengikuti, menjalankannya, namun ternyata menyelisihi seluruh manusia, maka nanti bagaimana di akhirat? Allah tidak akan menanyakan kepada orang tadi, kenapa kamu menyelisihi orang-orang, meskipun orang-orang itu tidak sama dengan dia, dalam rangka dia mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Dalam rangka dia menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ternyata menyelisihi Rasul. Dalam rangka dia mengikuti, meninggalkan bid'ah, yang lainnya bid'ah, semuanya melakukan satu desa kecuali dia sendiri. Nanti tidak akan ditanya di akhirat, kenapa kamu beda sama masyarakat kamu? Tidak akan ditanya. Dan sebaliknya, seandainya dia itu apa namanya, menyelisihi Rasul, tidak menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Rasul, karena mengikuti manusia. Semuanya dia ikut manusia saja pokoknya sama. Nah, tidak mengikuti Rasul, maka nanti akan ditanya di akhirat. Akan ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanya. Maka yang jadi perkara yang penting di sini adalah ketika itu sesuatu yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita apa? Menerimanya. Jangan kemudian seseorang menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang harus dicari. Yang harus dicari adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dicari. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perselisihan, ketika jadi apa, yang di depan mata kita bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicari. Kalau ingin selamat, karena pada petunjuk Rasulullah itulah keselamatan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa apa? Membawa huda, dengan membawa petunjuk, dengan membawa kebenaran. Huda itu tidak ada kesesatan di dalamnya. Nah, kalau tidak mengikuti huda, berarti dia tersesat. Maka yang tidak mengikuti Rasulullah SAW itu tersesat. Oleh karena itu yang harus ada di hadapan mata dia. Bagaimana supaya dia selalu di atas petunjuknya Rasulullah SAW, maka dia pasti akan selamat dari apa? Dari ketersesatan. Selamat dari kegelinciran. Tapi kalau dirinya lupa, sehingga terbawa oleh arus fitnah, terbawa oleh arus permasalahan, namun tidak pernah melihat bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, dia tidak akan selamat. Dia kemungkinan akan kemudian menyimpang dan terjatuh kepada kesalahan. Khana fiddin a'zanillahu wa iyyakum. Maka dari ayat yang kita baca tadi juga ada peringatan untuk jangan sampai seorang itu menolak kebenaran, menolak nasihat yang datang kepadanya. Khana fiddin a'zanillahu wa iyyakum. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua ta'ifah, dua kelompok. Taifah artinya jamaah, dua kelompok dari manusia. Iktatalu, mereka itu saling apa? Berperang, saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua kelompok tadi. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kemudian apabila sudah diislah, ya, sudah diislah, sudah baikan, ada perjanjian misalnya atau ada kesepakatan atau yang semisal itu, kemudian ternyata setelah berbuat, setelah islah tadi, salah satunya kembali menyakiti, salah satunya kembali berbuat zalim. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, ya, maka apa? Faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang membelot tadi, yang sudah terjadi islah, kemudian dia membelot, maka apa? Perangi yang membelot tadi. Nah, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perangi sampai kembali. Ini sudah apa namanya? Diislah. Berperang, saling bertempur, damaikan. Sudah damai, ternyata yang satu kelompok setelah damai memerangi lagi. Kelompok tadi memerangi lagi, maka apa? Damaikan lagi atau bagaimana? Bukan damaikan, tapi apa? Perangi yang memerangi tadi. Yang setelah damai terus memerangi, perangi dia. Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, kalau mereka sudah taubat setelah yang membelot ini diperangi, sampai kemudian sudah kami kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fa aslihu bainahuma bil adl, maka perbaikilah, damaikanlah keduanya, namun dengan apa? Dengan keadilan. Kalau yang pertama dengan apa? Islah yang pertama. Yang pertama cuma islah saja. Satunya suruh mengalah, suruh tanazul, selesai. Padahal sudah terjadi peperangan. Si A, kelompok A sama kelompok B berperang. Kelompok B sudah mati sekian puluh orang, dari si A baru berapa orang. Setelah damai sudah selesai. Tidak perlu apa? Harus punya saya mati 10, punya kamu mati 2, yang 8 sini dibunuh. Untuk enggak begitu, sudah damai selesai, satu ngalah sudahlah, tidak usah berperang lagi. Didamaikan selesai. Mungkin dikasih yang satunya sudahlah. Kamu 10 orang yang tewas diganti dengan apa misalnya. Nah, atau yang semisal itu. Tidak perlu harus dengan dikembalikan haknya. Tapi ketika sudah damai, kemudian satu kelompok ini memerangi lagi, terjadilah pertempuran lagi, maka islah yang kedua ini apa? Didamaikan tapi dengan keadilan. Apa yang terjadi kerugian yang pada pihak mana, dikembalikan kerugian-kerugiannya. Ini beda dengan islah yang pertama. Karena damai yang pertama itu tidak ada perintah untuk dengan keadilan. Yang ada adalah perdamaian yang kedua. Fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, wa fid din a'azanallahu wa iyyakum, maka di sini ada perintah untuk kita mendamaikan dua kelompok yang berperang, berseteru, untuk didamaikan, dan kita diperintahkan untuk berbuat adil. Diperintahkan untuk berbuat adil, dan bahasanya Allah mencintai keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, dan ini adalah salah satu ciri dari ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selalu adil, adil dalam menghukumi. Adil dalam menghukumi, tidak dengan hawa nafsu. Selalu dia menempatkan pada tempatnya. Meskipun dia itu apa namanya dirugikan, disakiti, namun tetap saja hukum yang dia tetap terapkan, hukum yang dia gunakan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian apa? Menghukumi dengan kemarahannya. Lihatlah bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika berhadapan atau ketika di orang-orang Khawarij berada di zamannya, mereka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan. Namun apa? Apakah kemudian sahabat Ali karena dikafirkan kemudian membalas mengkafirkan orang Khawarij? Tidak. Sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan orang Khawarij padahal mereka sudah mengkafirkan beliau. Yani hukum itu tetap dengan hukum Allah. Hukum itu tetap dengan hukum Allah. Seorang harus tetap adil dalam menghukumi, tetap adil dalam bertindak, tidak kemudian lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fana fiddin a'azanillahu ayyakum, di sini juga ada keutamaan membuat islah. Keutamaan untuk berbuat islah untuk mendamaikan dua kelompok yang berseteru atau dua orang yang saling berseteru. Nah, bahwa islah adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang diperintahkan dalam agama kita dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya. Apa? Dalam ayat bukan ayat berikutnya, kelanjutannya Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya Allah melanjutkan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tidaklah orang-orang yang beriman kecuali mereka itu saling bersaudara. Dan ini persaudaraan yang besar, persaudaraan yang apa namanya lebih besar daripada persaudaraan yang satu nasab. Persaudaraan yang lebih besar, yang lebih mulia daripada sekedar persaudaraan yang hanya satu nasab. Fa aslihu bainahuma. Oleh karena orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka apa? Islahlah. Perbaikilah, damaikanlah. Damaikanlah mereka yang berseteru. Damaikanlah mereka yang saling memerangi. Kenapa? Karena bersaudara. Karena sebab persaudaraan ini, maka di antara bentuk perwujudan persaudaraan adalah melakukan islah. Fana fiddin a'azanillah wa iyyakum, di sini menunjukkan bahwasanya ukhuwah islamiyah itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus apa? Yang harus diwujudkan. Konsekuensi-konsekuensi yang harus diwujudkan di antaranya apa? Di antaranya karena sebagai saudara maka dia itu mencintai saudaranya dan dia itu menginginkan kebaikan kepada saudaranya dan dia itu tidak ingin saudaranya terkena kejelekan dan dia tidak suka saudaranya melakukan kejelekan. Ini konsekuensi dari apa namanya ukhuwah. Dan yang lainnya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diwujudkan. Dan ukhuwah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melembutkan hati-hati orang-orang yang beriman sehingga mereka bersaudara, maka sebagaimana tadi kita katakan persaudaraan ini harus apa? Harus dijaga. Persaudaraan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang harus disyukuri, yang harus dijaga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melanjutkan apa? Dalam ayat berikutnya wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab bertakwa maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab menjalankan perintah-perintah Allah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni maksudnya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ittaqullah bi an taf'alu ma amarakum bihi wa tatruku ma nahakum anhu, li annakum idza kuntum bihadza faqad ittakhadtum wiqaya min adzabillahi wa hadhihi taqwa. Ini yang sebagaimana tadi kita sampaikan. Nah, ikhwan fil din, a'azana Allah wa iyyakum. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita juga adab yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum, maksudnya di sini siapa? Laki-laki. Janganlah kaum yang laki-laki itu merendahkan, memperolok-olok, merendahkan ya, kaum yang lainnya, sebagian laki-laki yang lainnya. Nah, jangan direndahkan. Meskipun dia itu lebih miskin, meskipun dia ilmunya di bawah engkau, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah membuat manusia itu apa? Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menjadikan keadaan manusia itu berbeda-beda. Maka jangan kau merendahkan. Begitu pula perempuan. Janganlah sekelompok perempuan merendahkan sekelompok perempuan yang lainnya. Meskipun yang satunya itu cacat, yang satunya itu cantik, yang satunya itu kaya, yang satunya itu miskin, yang satunya itu banyak ilmunya, yang satunya sedikit. Jangan saling jangan kemudian menjadi sebab untuk direndahkan. Maka kewajiban dia adalah apa? Sebaliknya, yang kuat membantu yang lemah, yang kuat membantu yang miskin, yang kaya membantu yang miskin. Begitu yang harus dilakukan. Dia bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dan dia buktikan dengan amalan. Itu yang harus dilakukan. Bukan malah kemudian merendahkan orang yang miskin, merendahkan orang yang di bawahnya. Nah, yang punya ilmu mengajari kepada yang tidak punya ilmu, yang tahu mengajari kepada yang tidak tahu. Demikian. Bukan kemudian yang tidak tahu diperolok-olok, dijadikan sebagai bahan ejekan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat manusia itu berbeda-beda, tidak sama tingkatannya, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang pasti di sana ada hikmahnya. Oleh karena itu, orang yang merendahkan saudaranya, menghinakan saudaranya, secara tidak langsung dia telah menghina siapa? Menghina yang memberinya. Kalau yang kaya menghina yang miskin, merendahkan yang miskin, sama saja telah menghina apa yang telah Allah tetapkan kepada orang miskin tadi. Bukankah orang miskin tadi menjadi miskin juga atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah dia menjadi orang kaya juga karena sebab ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar apa kemudian dia merendahkan saudaranya? Dia dapat, yang dia dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang lainnya, yang didapat oleh yang lainnya, itu juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak apa? Tidak diperbolehkan, dan sama saja seseorang yang menghina yang lainnya itu seakan-akan dia telah menghina apa yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melakukan hal tersebut. Nah, mencela orang yang merendahkan saudaranya, menghinakan saudaranya, apakah dari sisi hartanya, ataukah dari sisi nasabnya, ataukah dari sisi ilmunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan dalam ayat ini, asa an yakunna khara minhun. Nah, bisa jadi ya, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Yang dihina lebih baik daripada yang dihina. Dia tidak tahu, bisa jadi orang yang dia hina lebih baik. Bisa jadi ternyata yang dia hina adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu dari sisi apanya? Dari sisi takwanya. Meskipun dia miskin, meskipun dia cacat, namun ternyata mulia di sisi Allah. Bisa apa tidak? Sangat mungkin, karena sebab apa? Ketakwaannya. Karena sebab ilmu dan imannya. Sebagaimana yang dicontohkan misalnya dari para tabi'in, ada dari kalangan tabi'in ya, Atha ibn Abi Rabah. Atha ini seorang ulama besar di zamannya. Allah berikan kepada ulama ini, Atha, ulama di Mekah di zamannya, Allah berikan kepada Atha ini keadaan yang tidak seperti manusia lainnya. Ini Atha adalah ulama besar, namun dia asalnya adalah seorang budak yang hitam, yang cacat, yang orang kalau melihat secara tabiat jijik melihatnya, tidak suka memandangnya. Ini Atha yang kemudian jadi seorang ulama yang besar. Ketika kecilnya, ibunya mengatakan kepada Atha, wahai Atha, kamu adalah anak yang tidak seperti yang lainnya. Kamu wajahnya tidak bagus, hitam, cacat. Maka jadilah kamu menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan engkau itu menjadi orang yang berilmu dan beramal. Maka kemudian Atha yang kecil ini, waktu kecil dia terus menuntut ilmu, belajar, menuntut ilmu, mengamalkannya, sampai akhirnya menjadi ulama di zamannya. Tidak ada ulama yang lebih alim daripada Atha di zamannya. Sehingga pada waktu musim haji itu tidak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha sebagai ahlu fatwa. Orang yang cacat, hitam, menjadi orang yang dicari-cari sama orang, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bahkan keluarga raja itu menuntut ilmu, belajar kepada Atha. Dan bukan Atha-nya yang pergi ke kerajaan, bukan. Mereka datang ke rumahnya Atha. Maka khonafidin azanallahu iyakum, seseorang tidak boleh merendahkan orang lain karena sebab wajahnya yang tidak baik, yang cacat, atau karena sebab ilmunya yang sedikit, atau karena sebab dia miskin, atau karena sebab yang lain-lainnya. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum. Al-lamz adalah al-aib. Janganlah salah seorang di antara kalian, atau janganlah kalian itu menyebutkan aib. Janganlah kalian itu menyebutkan aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain dengan mengatakan ini orang bodoh, ini orang dungu, ini orang hitam, ini orang putih, atau yang semisalnya. Nah, ini dalam rangka mencela ini tinggi, ini pendek, ini demikian disebutkan dalam rangka mencela. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan di sini kalimatnya, jangan kalian mencela dengan menyebutkan aib diri-diri kalian di sini. Padahal yang dimaksud di sini siapa? Diri kalian di sini. Bisa dipahami? Janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian siapa? Orang lain. Maksudnya orang lain. Ya kalau mencela diri, siapa yang mencela diri? Enggak. Tapi apa? Maksudnya orang lain. Tapi kenapa dikatakan jangan kalian mencela diri-diri kalian? Padahal maksudnya orang lain, tapi dikatakan di sini jangan kalian mencela diri-diri kalian. Kenapa? Karena orang lain itu seperti kita, sama diri kita juga. Karena dia adalah orang yang apa? Orang yang beriman. Kan dikatakan bahwa orang yang beriman saling bersaudara. Dan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya apa? Itu seperti satu tubuh, seperti satu tubuh. Nah, sehingga kalau orang muslim mencela orang muslim lainnya, menjelek-jelekan orang lain karena cacatnya, karena bodohnya misalnya, maka secara tidak langsung dia telah mencela dirinya sendiri karena itu satu tubuh. Justru semestinya apa? Menutup aibnya, bukan malah mencelanya, membantunya supaya hilang aibnya. jangan kemudian dicela, tapi dibantu, ditolong, ya, dibantu, berbuat baik kepadanya. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa seorang muslim itu seakan-akan cermin bagi muslim yang lainnya. Apa gitu? Kalau cermin bagaimana? Kalau antum bercermin, melihat ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek, antum buang atau antum jelek-jelekan? Antum buang. Atau ditambah jelek lagi? Tidak. Orang yang bercermin tentu kepengen supaya dia penampilannya baik di hadapan orang, pakaiannya baik. Ketika melihat ada yang tidak baik, dia tutupi. Begitu seorang muslim dengan muslim yang lainnya, tidak saling mencela. Dan di sini disebut dengan jangan kalian mencela diri-diri kalian, padahal maksudnya adalah orang lain. Karena apa? Di antaranya karena sebab seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah satu tubuh. Sehingga kalau dia mencela orang lain, sama saja dengan mencela dirinya sendiri. Atau maknanya yang lain juga ada makna yang lainnya, innal makna la talmis akhoka, jangan kamu mencela orang lain. Maksudnya jangan engkau mencela orang lain. Kenapa? Kalau engkau mencela orang lain, maka biasanya orang yang dicela tidak menerima. Kalau yang dicela tidak menerima, kemudian apa? Dia akan membalas. Berarti engkau telah mencela diri kamu sendiri secara tidak langsung, menjadi sebab dicelanya diri kamu sendiri atau dicelanya saudara kamu atau orang tua kamu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Faqalu ya Rasulullah, kaifa yal'an rajul walidayhi? Ya Rasulullah, ada yang bertanya, bagaimana mungkin ada orang kok melaknat dua orang tuanya? Anda bisa menggambarkan bagaimana pertanyaan ini? Nah, ini Allah, Nabi mengatakan Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ada orang kau melaknat dua orang tuanya? Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ini sudah ada bahkan di zaman jahiliyah. Mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Sampai kaget bertanya, apa ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Kemudian Nabi mengatakan, yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Satu orang mencela orang tuanya orang lain. Satu orang mencela orang tuanya orang lain, bukan mencela orang tuanya sendiri, mencela orang tuanya orang lain. Namun hukumnya dia mencela orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dengan sebab dia mencela orang tuanya orang lain tadi akan mencela orang tua dia. Maka di sini seorang harus berhati-hati dan tidak mencela siapapun dari saudara-saudaranya, karena ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sudah habis waktu? Asar? Jam berapa asarnya? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kau memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Dikatakan ya fasik, ya wahai peminum khamr, wahai pemabok, jangan memanggil dengan panggilan yang jelek. Jangan kau panggil dengan panggilan yang jelek. Jangan kau mengatakan ya sarik, ya zani, wahai orang yang berzina. Jangan dipanggil dengan seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi orang itu sudah bertobat. Bisa jadi kemarin mencuri dan dia tahu dia mencuri. Tapi apa? Jangan dipanggil dengan itu. Karena bisa jadi dia sudah apa? Sudah bertobat, masa masih dipanggil dia pencuri? Tidak. Nah, sebagaimana juga orang yang berbuat baik, ada sebagian amalan yang saat dia dipanggil dengan panggilan itu, saat melakukannya saja, seperti orang yang haji. Orang yang haji dipanggil haji itu waktu haji saja. Setelah pulang dari haji enggak perlu dipanggil haji. Setelah pulang dari haji sudah selesai hajinya. Dipanggil ya haji itu waktu apa? Waktu masih haji, aku lagi melakukan haji dipanggil ya haji, ya haji. Tapi kalau sudah selesai ya sudah. Ini juga demikian orang yang berbuat jelek, ketika sudah bertobat jangan dipanggil lagi kejelekannya, jangan. Apalagi ini bisa menyebarkan kejelekan saudaranya. Padahal dia sudah bertobat. Menceritakan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh saudaranya. Orang yang menceritakannya seperti pelakunya. hukumnya bisa seperti pelakunya. Makanya hati-hati di sini, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, ada internet, ya. Kemudian di sana ada gambar-gambar porno, ada orang yang film-film porno. Jangan kemudian mengambilnya, apalagi menyebarkannya. Karena menyebarkannya sama dengan pelakunya. Menyebarkan itu sama dengan pelakunya. Maka harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai terjatuh dengan yang demikian ini. Jangan memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya. Karena bisa jadi ya telah bertobat dari perbuatannya. Bahkan seandainya itu pun boleh, kalau suami istri enggak boleh. Ya. Hubungan suami istri enggak boleh diceritakan. Padahal itu boleh apa tidak hubungan suami istri? Ya boleh, sudah jadi suaminya, sudah istrinya, boleh berhubungan. Tapi jangan diceritakan ke tetangganya. Sampai A sampai Z-nya diceritakan enggak boleh. Ini dikatakan oleh Nabi SAW seperti dua syaitan laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan ditonton sama orang. Ini juga perkara yang, jadi kalau orang berbuat dosa, ya, kalau orang berbuat dosa maka dia apa? Dia tutupi, jangan dia sampaikan kepada orang lain. Ini kewajibannya. Kalau orang berbuat fahisyah maka dia tutupi antara dia dengan Allah saja. Kemudian orang yang melihatnya, yang mengetahuinya, menasehatinya dan tidak menyebarkannya. Tidak menyebarkannya. Orang yang menyebarkan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh saudaranya, dia ceritakan seperti pelakunya. Dihukumi dosanya seperti pelakunya. Maka jangan memanggil ya syaribul khamar, wahai peminum, wahai pemabok, wahai pezina, wahai pencuri. Jangan memanggil orang dengan panggilan-panggilannya yang seperti itu. Karena ini tidak diperbolehkan dan juga bisa jadi dia sudah bertobat. Kalau sudah bertobat berarti dia bohong, ya kan? Dia menuduh yang tidak pada sesungguhnya. Nah, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sesungguhnya sejelek-jelek itu adalah sejelek-jelek nama. Sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah iman. Sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah iman. Kefasikan tadi apa fasik? Fasik itu apa tadi? Dosa besar. Sejelek-jelek nama adalah dosa besar. Menyebut ya zani, wahai pezina, wahai peminum minuman keras, pencuri. Nah, setelah dia bertobat, maka ini sejelek-jelek panggilan adalah panggilan kefasikan setelah apa? Setelah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan itu, fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia tidak bertobat dari tiga perkara tersebut, tiga perkara yang disebutkan di sini apa saja tadi? Yang pertama sukhriyah, merendahkan orang, memperolok-olok orang, menjadikan orang sebagai bahan tertawaan. Yang kedua apa? Hah? Apa yang kedua? Hah? Apa itu? Ya, mencela orang lain, ya, mencela saudaranya. Nah, yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang tidak disukai, memanggil dengan panggilan yang fasik, kefasikan. Kalau tidak bertobat dari tiga perkara ini, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Barang siapa yang tidak menghentikan perbuatan ini, maka dia telah berbuat kezaliman. Dan kezaliman adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, maka ini diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat, ya, sekedar faedah. Dan kita tidak sampaikan selengkapnya, namun sekedar faedah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi faedah yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Azan gimana? Boleh menjawab pertanyaan ini sekarang atau mau azan dulu? atau mau sholat dulu? Atau ini besok baru sholat lima subuh? Waktunya sudah habis. Kita berikan kepada Ustaz Ali Basuki saja. Insyaallah. Beliau juga lebih berhak menjawab daripada saya. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.